Tak jarang juga, seorang jurnalis harus terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang mengancam jiwanya. Lemparan batu, tembakan peluru, amukan massa, kehidupan selebritas, sepak terjang pejabat, dan bencana alam adalah esensi tulisannya. Ketika semuanya telah terjadi, dia kembali pada meja kecil dan komputernya di akhir hari. Ketika semua orang tertidur lelap, sang jurnalis tetap berjaga dengan secangkir-cangkir kopi hitam yang bekas. To be true, today you cry, today I cry. What are the things that make me hide inside? Write stories and write the will. Wings make look like a this, that's the queen. Share a tear and not be here. Let the world receive the news from the scene. I said, ooh, I guess you know what I mean. Ooh, I guess you know what I mean. Ooh, I guess you know what I mean. You know what? guess you know what I mean.